Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan teman-teman dari BI dan sebetulnya ini juga anjuran Islam, kita harus sering bersedekah. Nah, dalam sebuah hadis diterangkan, Inna Allah Ta'ala istakhlasu hadzal dini li nafsi wa la yusiha li hadzal dini illa safa'u wa husnul khuluq. Di agama ini, agama yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama ini hanya tertolong bisa berjalan secara baik kalau ditopang dua hal, yaitu satu sifat dermawan dan dua husnul khuluq, akhlak yang baik. Kenapa perlu sedekah? Karena tidak semua orang dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, dikasih kesempatan yang sama sehingga punya kelebihan harta. Dari awal Allah menganjurkan untuk disedekahkan sama yang selain zakat. Lalu saran saya kepada penerima juga digunakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti belajarnya anak, pendidikan. Jangan kemudian kita menerima sedekah besar, kemudian kita orientasinya pada hal yang sekunder atau yang tidak penting. Tak uang sedekah misalnya kita untuk beli mobil yang sifatnya tidak kebutuhan, beli aksesoris rumah yang tidak kebutuhan. Ya, barokahnya kita menggunakan secara benar, insya Allah manfaatnya lebih luas. Saya tadi sudah rembukan lah istilahnya sama banyak kiai. Kadang-kadang penerima sedekah sendiri itu, baik itu masjid maupun pondok maupun apa saja, juga penggunaannya harus diukur sesuai apa kebutuhan. Jangan daerah yang mewah-mewah dibiayai uang sedekah. Yang terakhir, sebetulnya sedekah itu tidak uang yang hilang, justru itu uang yang kita abadikan. Dulu pernah seseorang bilang, ya Rasulullah, uang saya habiskan tak pakai sedekah. Kata Nabi, justru uang kamu itu masih. Kalau kamu pakai untuk kamu, mungkin malah untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu sedekahkan, maka itu akan awet dan akan kamu panen nanti di akhirat. Sehingga Nabi pernah berkata, Wahallaka min malika illa malakista fa'ablaita wa'akalta fa'abnaita wa'atasotata fa'abokoita. Harta yang kamu simpan atau yang kamu pakai itu kemungkinannya tidak. Kamu pakai pakaian, kemudian potensinya rusak. Kamu makan, kemudian yang namanya makanan ya akan kemana? Ampas makanan yang kamu tahu. Dan kamu sedekahkan fa'abokoita, maka itu yang akan menjadi apa. Ya, Islam menganjurkan saja. Meskipun Islam juga menganjurkan, jangan terlalu berlebihan karena ada kewajiban yang paling pokok, yaitu anak kita, istri kita, orang dekat kita, komunitas dekat kita, sehingga semuanya terukur dengan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon sedekah ini dari kata sedekah yaitu sehingga memang itu termasuk bagian dari ukuran kebenaran iman. Jadi orang yang imannya benar diantaranya ditandai mau bersedekah. Karena sedekah ini sekaligus melakukan dua iman. Satu, iman bahwa balasan sedekah itu ada. Dua, dengan cara yang menguntungkan orang lain. Kita iman ada hari akhir dan dibalas surga. Sekaligus cara iman kita menguntungkan fakir miskin, menguntungkan masjid, menguntungkan lembaga-lembaga yang perlu disedekah. Saya cukup sekian karena saya yakin, seyakin-yakinnya dalam nurani semua kita selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Sehingga ini hanya sifatnya penguat sebagai ikrar saya bahwa semuanya punya keinginan. Jadi saya hanya motivasi yang sifatnya mengingatkan apa yang ada di fitrah kita, karakter kita, di hati kita, di nurani kita. Kita sendiri semuanya memang ingin kebaikan kita semua diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.